lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami wajib sembahyang bagi muslimin, lima waktu yang telah ditentukan. Janganlah, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Janganlah, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Di dalam hidup.